بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjut tafsir Al-Aisar atau Aisar At-Tafsir ayat ke 75 sampai 77 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. طيب kita lanjut ayat 75 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih berkaitan dengan al-qital, yaitu peperangan. Qala Allah taala, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Kenapa kalian tidak berjuang, tidak berperang di jalan Allah? Sabilillah, jalan Allah. Kenapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah di peridi Madinah? Sementara wal mustadha'afina minar rijali wan nisa' wal buldan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha. Sementara di sana di Makkah itu ada orang-orang mustadha'afin. Orang-orang mustadha'afin yaitu orang yang tidak mampu, ya, tidak mampu hijrah, tidak mampu keluar dari kotanya. Mustadha'afin minar rijal, karena beberapa pria ada yang tidak mampu untuk keluar dari Mekah, sakit, tua dan lainnya. Wan nisa, dan beberapa perempuan. Wal wildan, dan beberapa anak yang mereka dijajah oleh orang-orang musyrikun di Mekah. Yang mana alladzina yaquluna rabbana akhrijna, mereka itu semua meminta kepada Allah, ya Allah, rabbana akhrijna, keluarkanlah kami, keluarkanlah kami min hadhil qaryati dhalimi ahluha, dari al-qaryah, kampung. Maksudnya kampung di sini apa? Yaitu Makkah. Maka disebut Ummul Qura, yaitu induk seluruh qaryah. Ya, akhrijna min hadhil qaryati, yang mana Korea ini sifatnya apa? Al-zalimi ahluha, penduduknya itu zalim. Padahal Mekah ini itu tanah yang baik, ya, tanah suci. Tetapi boleh jadi dihuni oleh orang-orang yang zalim dengan kesyirikan dan kezaliman perlakuan terhadap orang-orang muslimun. Waj'al lana min ladunka waliya. Ya Allah, jadikanlah untuk kami darimu adanya apa? Wali. Yang mana waliya ni? Wali yaitu orang yang yali amrana wa yakfina ma ahammana. Yaitu orang yang mengurus urusan kami, membantu urusan kami dan mencukupkan kami apa yang menjadi kepentingan buat kami. Itu yang mereka minta, keluar dari sini. Keluar dari area orang-orang musyrik. Makanya ikhwan di sini bisa jadi diharamkan tinggal di daerah penuh dengan orang-orang musyrik yang melawan Islam dan tertindas Islam di dalamnya. Itu dilarang tinggal di situ. Kecuali mustada'afin, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk keluar. Berangkat dari itu, ada qiyas aulawinya, yaitu kalau misalnya stay di sana saja haram, maka rihlah ke sana juga haram. Lebih haram lagi harusnya. Iya, rihlah di sini kunjungan, ya. Lebih buruk lagi kemudian banyak dari orang Islam datang ke candi-candi untuk foto selfie, seolah-olah ada muwafaqah terhadap bangunan tersebut. Atau muwafaqah itu apa, ikhwan? Bukan, muwafaqah itu seperti persetujuan, kayak setuju gitu dengan, kalau ada kebanggaan senang gitu dengan itu. Gini loh, antum kalau ngeliat tai kucing, mau gak antum selfie sama tai kucing? Mending sama kucing, ya kan? Antum gak setuju ada tai kucing di situ. Dan ketahuilah kesyirikan dan medianya itu anjas, lebih najis daripada tai kucing. Karena tai kucing ini masih khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan tidak najis. Tapi kalau misalnya kesyirikan dan media-media syirik, ini ijma' akan keharumannya. Karena ini sebagai inventaris untuk kesyirikan. Sekarang kalau misalnya seseorang dia selfie dan seperti di candi, kemudian bahkan di dekat patung-patung itu, kemudian kayak gini dia, ini seperti apa? Seperti ada muwafaqah, seperti ada surur, seneng. Giliran ke masjid kepanasan, bahkan kesurupan dia. Tapi giliran ke tempat-tempat itu seperti menemukan home. It feels like home, kata mereka. Berarti kamu orang muslim atau bukan ini? Ya. Kayak misalnya ada orang muslim, ayo umroh yuk. Ah, malas ah. Ke Bali yuk. Wah, ayo yuk ke Bali. Bukan ke Bali mengaji, bukan. Ke pura, ya. Kemudian ke beach, ya. Ana enggak tahu bahasa mana yang beach atau beach, ya. Memang banyak beach di beach, ya. Dan beach memang banyak beachnya. Ayo ke beach yuk. Bali Beach, ya. Banyak di sana pemandangannya, masya Allah, gitu. Masya Allah kan tuh, masya Allah. Emang ada pemandangan apa di sana? Kan cuma laut selesai. Enggak, bukan cuma laut, ada pernak-perniknya di sana. Angel, banyak angel di situ. Wes angel, wong kayak ini angel, ya. Berarti di sini ada apa? Ada muwafaqah terhadap hal tersebut. Lihat, kalau misalnya orang-orang yang suka rekreasi ke tempat-tempat kekufuran, ke syirikan, selfie di sana, sengaja gitu, seperti ada kesenangan di sana, lihat-lihat kaum muslimin di Madinah, yang mana sebagai mereka tersisa di Mekah, dan mereka mustada'afin, tidak mampu untuk keluar. Mereka bilang apa? Akhrijna, ya Allah, keluarkan kami. Mereka aja minta keluar dari situ. Karena mereka tertindas. Ya. Akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari Engkau, ya Allah, adanya penolong. Yansuruna 'ala a'da'ina, yang menolong kami atas musuh-musuh kami. Ya. Berarti di sini ayat ini ada pertanyaan kepada beberapa orang kaum muslimin. Ayu syai'in, yaitu apa sih yang mencegah kalian wahai mu'minun untuk berperang di jalan Allah, padahal itu banyak tuh saudara-saudara antum lagi ngebutuhin di sana. Bebaskan mereka. Ini sebelum Fathu Mekah, ya. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka yuqatilun, mereka berperang di jalan Allah. Ini simahnya orang-orang beriman kalau berperang. Mereka berperangnya fi sabilillah, mencari ridha Allah. Ingat, mencari ridha Allah berarti dominan niatannya itu tulus li'la kalimatillah. Walaupun mungkin dalam hati masing-masing mungkin ada keinginan untuk mendapatkan apa? Ghanimah. Mungkin itu wajar, tabiat manusia. Tapi itu tidak menjadi niatan dominan. Tidak menjadi niatan dominan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, karena mereka apa? Mereka beriman dengan Allah Azza wa Jalla, beriman dengan janji Allah Azza wa Jalla dan ancamannya. Mereka mengimani itu. Adapun orang-orang kafir, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, itu pasti gitu. Tidak ada orang kafir itu berperang tulus. Wallahi tidak akan ada, karena itu sudah Allah Ta'ala sebut. Orang-orang kafir mereka pasti berperang dari dalam dengan koridor jalur taghut, yaitu kekufuran dan kezaliman. Pasti begitu. Antum tidak akan mendapatkan orang-orang kafir yang, walaupun hatta misalnya negara Rusia sekarang, apakah mereka berperang melawan Ukraina dan berperang melawan NATO dan sekutunya Amerika lah pokoknya, apakah karena Allah? Gimana putra? Antum agak sedikit mirip orang Rusia sedikit lah. Enggak mungkin. Vladimir Putin misalnya, ya, urah misalnya, urah aja artinya untuk Rangga, kata sebagian, kata Rangga ini, karena Rangga Sunda Empire, ya, urah, pasukannya banyak. Apakah itu untuk Allah? Enggak. Al-waladina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut, pasti karena taghut. Atau mungkin boleh berterima kasih kepada Rusia yang telah mungkin mengancam Israel misalnya, ya, membuat Amerika itu ini. Tapi antum enggak bisa percaya sama Rusia 100%. Mereka itu untuk dunia, kepentingan mereka. Kita orang Islam, makanya negara-negara muslimun mereka tawakuf kan rata-rata kan? Kenapa? Mereka tahu ini politik. Iya, mungkin ada hal yang disyukuri di antara gertakan untuk Amerika gitu kan, ya, mungkin ya. Sehingga kan invasi Amerika ke beberapa negara muslim agak kendor sekarang. Karena tersibukkan dengan Rusia ini, dengan ancaman Rusia, tersibukkan dengan ancaman Rusia ini. Tapi kita juga tidak bisa, wah yuk Rusia, kita dukung Rusia. Antum apa maunya dukung Rusia? Alladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. Apa agama orang Rusia, ikhwan? Enggak beragama, bukan? Enggak beragama. Apa? Apakah mereka Nasrani? Enggak beragama mereka. Fisabil taghut, iya, fisabil taghut, fisabil kufur wa zulm. Antum jangan terperdaya dengan beberapa warga Ukraina yang mereka kemudian ada tank perang orang Rusia, apa tentara Rusia, kemudian mereka wah mengeluh-ngeluhkannya. Itu semua kepentingan dunia, bukan untuk agama Allah Azza wa Jalla. Maka ahsan orang-orang muslimun tidak tawakuf, ahsan i'tikaf, ya. Iya gitu. Begitu. Pasti fi sabilit taghut. Maka perintah untuk orang beriman apa? Faqatilu awliya as-syaitan. Maka faqatilu, yaitu perangilah wali-wali syaitan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu dha'ifa. Kana wa mazala. Tipu daya syaitan itu selalu apa? Selalu lemah. Lemah bagi siapa? Bagi orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi tipu daya syaitan bisa kuat bagi siapa? Bagi yang fi sabilit taghut. Sebenarnya secara zat lemah, mudah terketahui. Tapi ketika iman itu lemah, maka seolah-olah musuh itu kuat. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dan ini ada penting diperhatikan ya kawan, ya, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Itu 76 surat An-Nisa. Anda mencoba buka surat Yusuf juga, surat Yusuf di ayat berapa ya? Apa surat Yusuf? Mumpung enggak ada orangnya di sini. Surat Yusuf di ayat ke 28. Ayat ke 28. Itu cerita apa? Cerita Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imratu Aziz. Digoda oleh istrinya si Aziz, sang Aziz, ya. Jadi ketika pintu sudah kebuka, ya, ternyata sang Aziz itu ada di balik pintu. Maka tetibanya yang tadinya si perempuan inilah yang menggoda Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengelak, enggak mau. Ya. Pas Nabi Yusuf keluar kemudian, ternyata, atau perempuan ini juga keluar, ternyata si Azizinya ada di depan pintu. Ada apa ini? Tiba-tiba apa? Perempuan tersebut ngapain? Mengatakan apa? Nilai wastaqbala wastabaqal baba, astaghfirullah, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidah al-adbab. Qalat, apa kemudian tiba-tiba perempuan itu bilang ke suaminya, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana wa 'adzabun alim. Suamiku, kira-kira apa hukuman buat dia ini? Dia telah apa yang pengen ngancurin keluarga kita. Paham enggak maksudnya? Yang salah siapa? Yang disalahin siapa? Itu siapa tuh kayak gitu? Perempuan. Yang salah sih, mumpung ada perempuan di sini nih. Tapi yang dengar kayak perempuan langsung sedikit langsung viewers ini langsung. Yang salah dia, yang disalahin orang lain. Cowok disalahin. Kan? Kenapa putra kok kayaknya antum bahagia banget dengan statement tadi? Pak antum banyak disalahin apa ya? Hah? Iya. Langsung kayak gitu. Padahal dia yang salah. Langsung dibalikkan faktanya, membolak-balikkan fakta. Kayaknya ini Pak bagusnya illa yusjana wa adzabun alim. Kok enggak dipenjara, kita siksa dia nih. Pengen hancurin keluarga kita. Dia telah menggoda saya. Tuh lihat. Ya. Begitu. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihi salam harus membela diri dong. Ini kan dituduh dia, padahal dia enggak salah apa-apa. Qal ya rawadatni 'an nafsi. Dia yang goda saya. Maka kemudian ada syahidnya, yaitu putra pamannya perempuan tersebut yang dikonon katanya masih bayi, ya. Kemudian menyebutkan kalau misalnya robekannya di mana nih? Kalau di depan atau di belakang, ya. Alhamdulillah ketahuanlah akhirnya robeknya di mana? Hah? Min duburin atau gimana? Ternyata min dubur di belakang. Yang robek pakainya siapa? Nabi Yusuf, bukan pakainya perempuan itu yang robek. Kalau pakai perempuan yang robek, jelas itu ya. Nah ini yang robek pakainya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan robek di belakang. Ya. Itu kan berarti menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam berusaha kabur, tapi ditarik sama si perempuan ini. Maka kemudian, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Oh ternyata di belakang. Dari belakang gitu koyaknya. Qala innahu min kaidikun. Ini semua adalah diantara kaidikunna. Kunna jama'. Iya. Dan tafsir al-Aisar disini, innahu min kaidikun, ada artinya, innahu min soni'in nisa. Inilah perilaku perempuan. Paham gak maksudnya, ikhwan? Inilah. Ini kebiasaan perempuan ini kayak gini, gitu kata si Azizinya. Ini kebiasaan perempuan ini kayak gini nih. Makanya pakai sigo jama'. Innahu min kaidikunna, bukan innahu min kaidiki, bukan. Ini berarti Allah mengkhabarkan bahwa saya mental perempuan biasanya kayak gini, mang. Ya, lepas kesalahan dilimpahkan kepada orang lain, padahal dialah yang penyebabnya. Itu di mana-mana, di satu alam, di alam dunia ini. Perempuan rata-rata kayak gitu, kecuali istri ana dan ibu ana dan adik-adik ana dan semua perempuan di keluarga ana. Makanya antum nasihat itu. Istri antum, adik antum, keluarga antum. Innahu min kaidikunna. Iya, ini tipu deh kalian nih kayak gini nih. Perempuan kayak gini. Iya. Inna kaidakunna 'azim. Lihat. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan itu besar. Dalam An-Nisa apa tadi? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ayo, komparasikan. Makarnya setan asli lemah. Di sini tahqiq makarnya kalian perempuan besar. Hah? Iya. Tapi azim di sini azim ikhwan. Azim itu bukan lawan kata dari dhaif, bukan. Iya kan? Azim bukan lawan kata dari dhaif. Artinya tipu daya perempuan belum tentu kuat. Enggak bisa dikatakan kuat. Tetapi efeknya besar. Efeknya besar. Ya. Mungkin makarnya itu lemah sebenarnya. Tapi efeknya bisa besar. Dan di sini ditahqiq dalam An-Nisa kaitnya syaitan dhaif. Lemah. Ya. Ya, dua-duanya harus diwaspadai tentunya. Tapi kalau antum, kita semua mengenal karakter perempuan, ketika bersalah, ya, yang merasa bersalah siapa abis itu? Suaminya. Yang salah istri ini. Yang ngambek istrinya. Yang gak enak siapa sekarang? Suaminya. Itu nasib antum semua kecuali anak. Alhamdulillah. Kayaknya antum lihat anak selalu bahagia. Begitu memang. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiakum. Lihatlah orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aydiakum. Yaitu kufu aydiakum anil qital wa dhalika qabla an yufrad. Ya sudah, jangan berperang. Karena ketika itu belum diwajibkan berperang. Melainkan udah kalian silakan waqimus shalah wa atuz zakah. Ya, kalian sekarang tugasnya, karena sekarang belum konteksnya li'adami tawaffuri asbabil qital, karena tidak ada faktor yang membuat kita harus berperang, belum masanya berperang. Ya udah kufu aydikum, udah tangan kalian simpan, jangan dibuat perang. Melainkan sekarang sibukkan dengan waqimus shalah wa atuz zakah. Ya, waqimus shalah wa atuz zakah. Ini tentang orang-orang munafik, ikhwan. Orang munafik jelas mental mereka enggak mau berperang, mereka takut mati. Tapi kalau misalnya antum suruh waqimu shalah, tunaikanlah salat. Mereka juga berat dalam melaksanakan salat. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya yura'unannas wa la yadhkuruna illa illa qalila. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Ini orang munafik. Kalau mereka misalnya qamu, mereka di mereka salat, tapi qamu kusala, salatnya mereka malas-malasan, ogahan. Ya, apalagi zakat tentang harta. Nah, udah kemudian ketika ada memang sudah mulai ada faktor untuk disyariatkannya jihad, qital, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadd khasyah. Ketika diperintahkan atas mereka untuk berperang, ayo kita perang, tiba-tiba sebagian dari mereka apa? Yakhshawnan nas ka khasyatillah. Mereka langsung ketakutan terhadap orang-orang seperti takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, atau lebih takut lagi kepada orang dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lah ini urusan orang-orang munafik. Ya, mereka langsung enggak mau ketakutan, takut seolah-olah seperti mau bertemu Allah. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Kemudian mereka berkata, ya Rabb, kenapa kok kami diwajibkan untuk berperang sih? Laula khartana ila ajalin qarib. Aduh, coba kalau misalnya engkau mengakhirkan deh. Ya. Yaitu jangan sekarang deh ya Allah qitalnya gitu. Nanti tunggu ketika kita sudah kaya, sudah banyak orang, sudah banyak modal. Ini bukan ila ajalin qarib, ini bukan ila ajalin maut, bukan. Tapi maksudnya jangan sekarang deh perangnya Allah. Dan enggak bakal mereka siap gitu loh. Qul. Jadi mereka tuh pengen tuh ya Allah, tunggu kami kaya dulu deh. Jadi kami enggak mau mati dulu, nanti kok mati gimana gitu kan. Gitu maksudnya. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah kepada mereka, mata'ud dunya qalil, kenikmatan dunia itu sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi pada bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian itu tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalian akan diganjari sesuai dengan amalan kalian. Enggak bakal kalian dizalimi. Kalian wafat akan diganjari atas wafatnya kalian disebabkan perang di jalan Allah azza wajalla. Yaitulah tingkahnya orang-orang munafik. Yang insyaallah akan kita bahas lagi esok insyaallah ayat yang sangat baik, ayat yang sangat bermanfaat, yaitu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita lanjut ke kitab Kifayatul Akhyar insyaallah.